صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه من والاه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الحمد لله سبحانه وتعالى yang telah memberikan nikmat yang tidak terhingga kepada kita semua sehingga bisa mempertemukan kita semua di dalam majelis ilmu di tempat yang mulia ini, di rumah Allah yang Allah agungkan. Dan sebelumnya saya menyampaikan ucapan maaf pada antum semua karena tidak bisa datang sesuai dengan waktu yang telah dijanjikan, dan semoga Allah memberikan pahala yang besar pada antum semua di dalam niat yang ikhlas untuk talabul ilmi, kemudian juga dalam perjalanan menuntut ilmu yang merupakan salah satu jalan menuju ke surga. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, sallallahu lahu tariqan ila jannah." Riwayat Muslim. Barang siapa yang menempuh perjalanan mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju ke surga. Dan sebagaimana telah sampaikan oleh panitia bahwa pada hari ini insyaallah kita akan mengkaji bersama tentang beberapa masalah yang berhubungan dengan amal ibadah kita semua pada bulan Ramadan, karena insyaallah sebentar lagi akan datang tamu yang agung yang selalu dinantikan oleh setiap muslim pada setiap tahun, yaitu Syahr Ramadan Mubarak, bulan Ramadan yang penuh berkah, yang mana barang siapa yang diberi petunjuk dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ketika berlalu bulan tersebut, kemudian Allah akan mengampuni dosanya dengan amalannya, kesungguhannya di dalam bulan Ramadan, maka sungguh telah mendapat keuntungan yang besar. Sebaliknya barang siapa yang datang padanya bulan Ramadan, kemudian dia menyia-nyiakannya, tidak manfaatkannya dengan sebaik-baiknya, maka sungguh dia telah dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Jibril pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang berkhutbah di mimbar, yang waktu itu beliau mengatakan amin, amin, amin. Kemudian pada sahabat heran, pada Rasulullah akan mengatakan amin, kemudian beliau mengatakan bahwa Jibril datang kepada aku, beliau mengatakan, "Wahai Muhammad, sesungguhnya orang yang datang Ramadan pada dia, kemudian Allah tidak mengampuninya, maka sungguh semoga Allah menjauhkan dia." Katakan amin. Maka kemudian Rasulullah SAW mengucapkan amin. Dia menunjukkan tentang pentingnya seorang muslim menyambut dan persiapkan diri terhadap bulan yang penuh berkah ini, yaitu bulan Ramadan, yang insyaallah kalau Allah memberikan, masih memberikan jatah pada kita, insyaallah akan segera datang pada kita tidak lama lagi. Yang sebagaimana sudah saya dengar dari panitia bahwa kemarin Ustaz Abu Isa telah menyampaikan tentang keutamaan bulan Ramadan, kemudian juga tentang keutamaan puasa. Yang keutamaan Ramadan banyak sekali. Di antara sebutan Ramadhan adalah Syahrul Quran. Ada bulan Al-Quran. Syahr Ramadhan aladhi unzila fil Quran. Bulan Ramadhan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Yang ini juga menunjukkan bahwa bulan Ramadhan pada itulah setelahnya dan seyogianya bagi setiap muslim agar meluangkan waktu untuk menyempatkan diri membaca kitab Allah, tilawatul Quran, kemudian memahaminya dan berusaha mengamalkannya. Karena sungguhnya syahrul Ramadan disebut ke syahrul Quran yang Rasulullah SAW demikian juga para sahabat Ridwanullah alaihim ajma'in dan juga salafus saleh mereka itu sangat di dalam muliakan bulan Ramadan, yang ini juga menunjukkan bahwa setiap muslim wajib muliakan bulan Ramadan sebagaimana yang contohkan oleh generasi terbaik mereka. Kemudian juga puasa Ramadan adalah merupakan kewajibannya agung, bahkan Allah jadikan sebagai salah satu rukun Islam dan pondasi Islamnya agung. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bunyal Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itai zakah wa hajjil bait wa shaum Ramadan." Dibangun Islam di atas lima perkara. Persaksian, syahadat bahwa tidak ada sembahan hak disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad dan Rasulullah. Menegakkan salat, menunaikan zakat, haji ke Baitullah dan puasa di bulan Ramadan. Yang ini menunjukkan tentang agungnya puasa bulan Ramadan yang merupakan salah satu dari rukun Islam. Dan begitu banyak dari target berasungan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar setiap muslim melaksanakan ibadah yang mulia ini, di antaranya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih muttafaqun alaih, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang puasa Ramadan dengan iman dan harap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan diampuni dosanya yang telah terdahulu. Demikian juga puasa Ramadan akan menjadikan pelakunya termasuk peringkat siddiqin syuhada, peringkat orang-orang yang benarkan agama ini dan juga orang syahid. Demikian juga tatkala telah datang asungan ataupun anjuran, dorongan untuk puasa Ramadan, demikian juga datang pula ancaman yang keras bagi siapa saja yang membatalkan puasa Ramadan dengan tanpa uzur yang syar'i. Yang mana Rasulullah SAW pernah bermimpi melihat orang-orang yang digantung dengan kaki di atas, kemudian mulut mereka robek, yang darah mengalir dari mulut mereka. Kemudian ketika bertanya pada malaikat, dijawab mereka adalah orang-orang yang berbuka sebelum halal puasa mereka, itu sebelum waktunya berbuka. Itu orang-orang yang mereka tidak berpuasa Ramadan atau tidak menyelesaikan puasa mereka dengan tanpa uzur yang syar'i. Kemudian diwajibkan atas setiap muslim untuk berpuasa Ramadan pada waktu yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Jadi dimulai dari awal bulan Ramadan. Yang awal bulan Ramadan diketahui dengan cara melihat hilal. Yang juga ini menunjukkan tentang wajibnya mendasarkan ibadah Ramadan kepada ruqyah dan bukan pada hisab. Dan dalam hal ini tidak ada khilaf di antara para ulama tentang wajibnya menggunakan ruqyah hilal di dalam menentukan awal Ramadan ataupun awal dari Syawal. Adapun orang-orang yang menghisab, dikatakan oleh Syaikhul Islam, ya, mereka telah membuat bid'ah di dalam agama dan juga menyelisih logika. Dan juga penting sekali yang saya bawakan di dalam halaman 21 sampai 31 bahasan tentang berpuasa dan berhari raya bersama pemerintah, yang kemudian saya nukilkan beberapa fatwa dari para ulama ahli sunnah wal jamaah seperti Syekh Usama bin Taimiyah, kemudian Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, kemudian Syekh Muhammad Nasruddin Albani, dan juga dari fatwa Lajnah Daimah Lufta Mamlakah Arabiyah Saudiyah tentang wajibnya setiap muslim untuk berpuasa dan berhari raya bersama pemerintah mereka. Dan masalah ini telah disebutkan oleh para imam ahli sunnah wal jamaah di dalam kitab-kitab akidah dan kitab-kitab yang membahas pokok-pokok manhaj ahli sunnah dengan kalimat as-salatu ma'al imam baron kana au fajiro, wajib salat bersama imam entah imam ini adalah baik ataupun fajir, entah imam ini orang yang baik ataupun orang yang jelek. Dan kelaziman dari salat bersama imam adalah wajibnya berpuasa dan juga berhari raya bersama mereka. Dan ini adalah perkara yang disepakati oleh para imam di dalam kitab-kitab sunnah ataupun kitab-kitab akidah sebagaimana disebut dalam Syarh Sunnah Al-Barbari atau As-Sunnah oleh Imam Ahmad bin Hanbal atau As-Sunnah oleh Ibnu Abi Asim atau Syarh Usul Itiqad Al-Sunnah Al-Jamaah oleh Abu Al-Qasim Al-Laikai dan kitab yang lain yang sepakat dalam masalah ini. Maka selayaknya lah dan wajib kita muslim untuk mengikuti isbat wal amr dalam penentuan awal Ramadan dan juga berakhirnya bulan Ramadan atau awal dari Syawal atau raya. Kemudian yang penting sekali juga di dalam masalah ibadah yang dilakukan pada bulan Ramadan yang tadi telah kita sebutkan adalah puasa Ramadan yang merupakan rukun yang agung dari Islam ini yang wajib dilakukan dengan niat. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Malam fajr istiam qabla al-fajri fala siyamalah." Barang siapa yang tidak niat untuk melakukan puasa pada malam harinya, maka tidak ada puasa baginya. Ya, ini menunjukkan tentang wajibnya seorang yang tidak puasa untuk berniat pada malam harinya sebelum terbitnya fajar yang merupakan awal dari puasa, awal waktu puasa. Itu punya fajar as-sadiq, fajar yang kedua yang mengharamkan orang makan dan minum dan mewajibkan orang untuk sholat subuh. Dan niat tidak boleh dilafadzkan, akan tetapi diniatkan dalam hati. Adapun melafadzkan niat adalah bid'ah yang sah, walaupun manusia memandangnya sebagai suatu kebaikan. Dan niat ini khusus bagi puasa yang wajib saja, bukan kepada puasa yang sunnah. Karena Rasulullah SAW pernah satu saat beliau paginya belum berniat berpuasa, kemudian ketika melihat di rumahnya tidak ada makanan, kemudian beliau mengatakan, "Saya sekarang ini puasa." Dan ini juga dilakukan oleh para sahabat seperti Abu Darda, kemudian Abu Talha, Abu Hurairah bin Abbas dan Hudzaifah bin Yaman. Ini menunjukkan bahwa niat ini hanyalah berlaku yang wajib niat pada malamnya atau sebelum terbitnya fajar adalah puasa wajib dan bukan pada puasa yang sunnah. Kemudian waktu puasa diawali dari fajar shadiq bagaimana tadi telah kita sebutkan, kemudian diakhiri dengan terbenamnya matahari. Dan fajar ada dua, ada fajar kadhib, yaitu fajar yang dusta, yang ini bukan fajar yang sebenarnya, yang disebutkan di dalam hadis adalah cahaya putih yang membentang ke atas, yang menjulang seperti seperti ekor serigala, kadana bisarhan, seperti ekor serigala. Yang fajar kadhib ini tidak boleh dijadikan sebagai patokan untuk awal puasa ataupun maksudnya waktu sholat subuh. Ketika muncul fajar kadzib, maka tetap orang boleh makan dan minum, makan sahur, dan belum dibolehkan baginya untuk melakukan sholat subuh. Adapun fajar shadiq yang adalah warna yang merah yang bersinar dan menyebar di puncak bukit, kemudian gunung-gunung, dan di atap-atap rumah. Inilah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kulu washrabu wa la yughrannakum as-sa'atu al-mus'ib. Fakulu washrabu hatta ya'tarid lakum al-ahmar." Makanlah, minumlah, dan janganlah kalian terpedaya oleh fajar mancar ke atas. Maka minumlah sampai membentang warna merah bagi kalian. Jadi ini menunjukkan bahwa yang mengharamkan orang makan dan minum sahur adalah ketika munculnya fajar shadiq, yaitu fajar yang bentang warna merah menyebar. Adapun yang fajar kadzib ini belum mengharamkan orang makan dan minum. Kemudian ada beberapa hal yang berhubungan dengan masalah akhir dari makan dan minum atau awal dari puasa, seperti ketika seorang sedang memegang gelas minuman, kemudian ketika itu terdengar suara azan, apakah yang dilakukan oleh seorang tersebut? Dalam keadaan seperti ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan jangan diletakkan sampai diselesaikan kebutuhannya, sampai selesaikan hajatnya. Ketika masih memegang gelas kemudian terdengar azan, maka tidak masalah, teruskan sampai selesai dari minumnya. Kemudian juga bahkan datang sebagai riwayat dari sebagian sahabat dari Umar bin Khattab yang diberikan bunyi dari riwayat Abu Umamah radhiyallahu anhu, "Uqimatus shalah wa ina'u fi yadi Umar." Dikumandangkan qomah salat sedangkan bejana minum masih di tangan Umar. Maka kemudian Umar berkata kepada Rasulullah, minta persetujuan, "Ashrabuha ya Rasulullah, apakah aku minum dari air ini?" Maka Rasul mengatakan, "Iya." Kemudian Umar meminumnya. Ini juga menunjukkan lebih dari di atas bahwasanya dibolehkan makan dan minum sampai terbitnya fajar shadiq, yang ini ketahui kalau fajar ini dengan kumandangkan azan dari para muadzin yang amanah terhadap tugasnya, yaitu di azan tepat pada waktunya. Terutama pada bulan Ramadan, ini benar-benar para muadzin mereka dituntut untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai mereka teredor ataupun meremehkan atau menggampangkan di dalam masalah azan, karena kaum muslimin mengawali puasa dan menghentikan sahur dengan patokan dari azan-azan mereka. Maka di sini menunjukkan pentingnya dari tugas muazin dan amanah dari mereka. Karena azan adalah ilam bidukul wak. Azan adalah pemberitahuan atau pengumuman masuknya waktu sholat. Yang di sini jelas menuntut tidak boleh azan kecuali sudah masuk waktu sholat. Demikian juga tidak boleh azan sampai terlambat. Sudah masuk lama baru azan. Apalagi kalau waktu subuh, kalau muadzin ini terlambat dalam azan, akhirnya orang akan melanggar. Sudah azan, ya, mereka masih makan karena azan, karena belum sudah masuk waktu subuh, mereka masih makan karena belum terdengar azan. Yang di sini jelas menunjukkan tentang pentingnya dari tugas para muadzin. Ini kami himbau kepada semua muadzin agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam tugas-tugas mereka yang mereka diserai amanah oleh kaum muslimin untuk menentukan awal masuknya waktu sholat. termasuk juga kalau puasa awal dari mereka berhenti makan sahur atau makan dan minum. Jadi yang berhentikan mereka adalah azan dari muadzin ini. Jadi dari sini kita juga mengambil faedah tentang masalah bid'ahnya apa yang disebut orang dengan nama imsak. Yang imsak ini biasanya diadakan 10 menit atau mungkin 14 jam sebelum azan. Ini kadang di sebagian tempat, ya atau di sini, kalau di tempat saya di sekitar sana, Jawa Timur sana, ini biasanya dikumandangkan di menara-menara atau di mengeras-ngeras suara imsak. Kalau sudah imsak, orang nggak boleh makan dan minum. Padahal belum masuk waktu subuh. Kalau di sini ada nggak seperti itu? Hah? Ada. Banyak. Jadi ini bid'ah ini nyebar saat ini. Tidak hanya di sana saja. Dan bid'ah ini telah dikritik dan dijelaskan bid'ahnya oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala di dalam Fathul Bari. Dan kita tahu persis Ibnu Hajar jauh hidupnya sebelum zaman sekarang ini. Beliau hidup sekitar abad ke-8 Hijriah. Itu sudah tersebar bid'ah, yaitu mengumandangkan azan seperti 3 jam sebelum waktunya dengan maksud ikhtiar, kehati-hatian yang tidak pada tempatnya. Dan ini dulu telah dibid'ahkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, dan juga jelas ternyata bid'ah ini tidak berhenti pada zaman beliau, bahkan sampai hari ini masih berlangsung bagaimana kita saksikan dan kita dengar. Kemudian akhir dari puasa adalah terbenamnya matahari. Yang ini juga menunjukkan masuknya waktu sholat maghrib. Ketika terbenam matahari tidak terlihat, sudah bulatan ini sudah tenggelam, sudah nampak, maka sudah dibolehkan bagi orang yang berpuasa untuk berbuka. Dan tidak wajib menunggu sampai lama, sampai gelap sekali semuanya baru kemudian berbuka. Dan ini didasarkan dengan hadis dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu, yang dia bercerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu saat berbuka. Kemudian perawi mengatakan, seandainya ada seorang yang berusaha melihatnya dari atas unta, niscaya dia akan melihat matahari. Karena waktu itu duduk mungkin, sehingga tidak bisa melihat. Tapi kalau naik sedikit, bisa melihat matahari. Rasulullah dalam kondisi seperti itu, beliau sudah berbuka. Jadi dalam sini juga kalau sudah tidak melihat, tidak usah repot-repot, tidak usah naik ke atas menara, dilihat dengan mata dari tanah sudah tenggelam matahari, maka sudah dibolehkan untuk berbuka. Dan ini juga melisi dari kebiasaan orang-orang pada hari ini, yang mereka kalau sudah tahu matahari sudah terbenam, tidak mau berbuka sampai mendengarkan azan dari radio atau dari pengeras-pengeras suara. Padahal sudah melihat persis bahwa matahari sudah tenggelam. Dan memang ini sepanjang pengetahuan saya, rata-rata kalau azan maghrib atau di jadwal atau di radio dan sebagainya, ini rata-rata agak mundur dibanding tenggelamnya matahari. Dan di sini jelas yang menjadikan patokan adalah tenggelamnya matahari, bukan azan yang terlambat dari terbenamnya matahari. Jadi kalau sudah tenggelam, bisa boleh langsung makan, berbuka, tidak harus menunggu sampai kegelapan menyebar. Karena dikatakan tadi oleh Abdullah bin Abi Aufa, seandainya waktu itu sebagian sahabat melihat ke atas untanya, pasti melihat matahari. Tapi ketika mereka tidak melihat, maka Kemudian Rasulullah dan para sahabat terbuka. Ini menunjukkan bahwa sekedar tidak melihat matahari sudah terbenam, ini sudah dibolehkan terbuka. Kemudian di antara pemisah dari puasa kaum muslimin dengan puasa ahli kitab adalah akhlatus sahar, makan sahur. Ya, ini disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemisah antara puasa kaum muslimin dengan puasa ahli kitab. Ya, ini jelas menunjukkan tentang pentingnya masalah makan sahur ini, karena merupakan pembeda antara ibadah kaum muslimin dengan ibadah ahli kitab. Dan kita diperintahkan untuk mengisi Alkitab sebagai hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, khaliful majus, selisialah al-majus, khaliful al-kitab, selisialah al-kitab. Yang ini menunjukkan tentang pentingnya masalah sahur, jangan sampai tinggalkan. Di samping itu juga terdapat utamanya banyak sekali dari makan sahur. Disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa makan sahur adalah merupakan makanan yang penuh berkah, dan berkahnya bisa dirasakan dengan orang yang makan sahur akan lebih menguatkan dia di dalam berpuasa, menambah semangat untuk beribadah, dan banyak lagi kemahiman yang lainnya. Inilah maka hendaknya seorang muslim jangan sampai meninggalkan makan sahur. Adapun waktu sahur yang sunnah adalah diakhirkan. Bahkan Rasulullah SAW sebutkan di dalam hadis yang sahih, antara jarak beliau makan sahur dengan azan adalah 50 ayat. Ya, mungkin sekitar setengah jam. Bahkan tadi kita sebutkan ada sebagian sahabat yang makan sahur sampai dikumandangkan azan. Seperti kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, ini menunjukkan bahwa sunnah sahur waktunya adalah diakhirkan. Dan ini penting sekali kita sampaikan, karena banyak dari kaum muslimin yang mereka kadang sengaja atau tidak sengaja mereka milisi dari sunnah ini dengan makan sahur pada awalnya. Ada yang makan sahur tengah malam, ada yang makan sahur jam 2 malam, karena sudah ramai orang, membangunkan orang untuk sahur dengan musik-musik atau dengan alat-alat yang membuat orang terkejut. Yang ini merupakan bid'ah dari segi membangunkannya dengan cara seperti itu. Kemudian juga mereka membawa manusia menyelisih sunnah dengan mengawalkan sahur, tidak mengakhirkannya. Rata-rata kalau sudah orang teriak-teriak itu kan sudah masih jam 12 malam ya. Kalau di sini jam berapa biasanya? Jam 2. Ya. Jam 2 ini masih jauh sekali waktunya. Keliling sambil mainkan musik-musik, bahkan ada festivalnya juga. Yang ini dari segi musiknya sudah haram. Kemudian juga caranya tidak benar. Kemudian juga yang sayangkan, kadang orang yang bangunkan ini tidak puas ya kadang. Mereka cuma keliling sambil lama asik mainkan alat tersebut, kemudian ternyata tidak puas kan. Dan juga membuat orang terkejut, dan juga akhirnya mereka makan sahur pada awal. Padahal yang sunnah adalah mengakhirkan sahur, tidak di awalnya. Ini yang penting sekali, karena sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam berpuasa adalah mengakhirkan sahur. Kemudian juga di antara sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berpuasa adalah mengawalkan berbuka. Bahkan ada hadis yang khusus dalam masalah ini, bahwasanya kebaikan umat ini adalah tatkala mereka menyegerakan berbuka. Yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yazal ummati ala khair ma'ajalul fitr." Tidak hentinya umatku di dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Kemudian juga dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "La yazulu din zahiran ma'ajalan nasul fitra." Lian al-Yahud wal Nasara yakhirun. Tidak hentinya, senantiasa agama ini akan mendapatkan kemenangan selama mereka menyegerakan terbuka. Karena orang-orang Yahudi dan Nasara mengakhirkannya. Ya, ini menunjukkan bahwa di antara kebaikan umat ini, sebab kebaikan umat ini adalah tatkala mereka mengawalkan makan buka. Dan juga otomatis itu juga mengandung makna tatkala kaum muslimin masih berpegang teguh pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ini menunjukkan bahwa kejayaan dari agama ini tatkala mereka iltizam dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mafhumnya, kalau mereka meninggalkan sunnah ini, maka Allah mencabut kebaikan dari mereka. Allah mencabut kebaikan dari kaum muslimin. Dan inilah yang kita alami pada hari ini, tatkala kita kaum muslimin sudah banyak meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau bahkan ada yang sengaja milisinya, saat itulah Allah mencabut izah dari kita semua. Sampai kita merasakan bahwa kaum muslimin pada hari ini dalam kondisi terpuruk di mana-mana. Tidak ada izah yang dulu dialami dan didapatkan oleh generasi pertama dari umat ini. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di antara khususnya atau keistimewaan dari beliau, bersabda, "Nusiratu bi ra'di masirata syahrin." Aku diberi pertolongan oleh Allah ketakutan pada hati musuh sejauh sebulan perjalanan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat hendak menyerang musuh, sebulan mereka belum datang, musuh sudah gentar. Sudah takut. Muhammad akan datang, mereka sudah ketakutan. Jadi yang diberikan Allah kepada generasi awal dari umat ini tatkala mereka iltizam dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun pada hari ini, kisah menangnya kaum muslimin, izah kaum muslimin, ataupun diberinya kaum muslimin pertolongan oleh Allah ketakutan kepada musuh sebulan sebelum datang, seakan-akan hanya sekedar kenangan, hanya sekedar cerita. Justru sebaliknya, musuh belum datang sebulan, kampung kaum muslimin sudah ngeri, sudah takut. Di mana-mana kaum muslimin di pantai, di Afghanistan, di Palestina, dan tempat yang lainnya. Yang ini tidak usah kita buru-buru menyalahkan persenjataan yang kurang dan sebagainya, tetapi melihat betapa jauhnya umat ini dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan dalam hadis yang sahih, bahwa Rasulullah menyatakan tidak akan dicabut keinginan dari umat ini kecuali tatkala kaum muslimin sudah kembali kepada agama mereka. Dan ini diantara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sebab keutamaan dan kejayaan kaum muslimin adalah menyegerakan berbuka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau disebutkan ketika berbuka memakan beberapa rutab, yaitu kurma yang setengah masak. Kemudian kalau ada rutab, beliau berbuka dengan memakan kurma. Dan kalau tidak ada kurma, beliau meneguk air, minum air. Dan ini yang sunnah di dalam berbuka. Dan berbuka ini jelas tidak harus misalnya sampai banyak ataupun kenyang. Yang penting sudah membasahi dari tenggorokan, ini sudah dikatakan seorang berbuka. Dan bahkan kalau sampai kebanyakan, dikhawatirkan akan mendorotkan tubuh atau bahkan mengakhirkan kaum muslimin dari sholat maghrib dengan berjamaah. Jadi kalau misalnya dengan banyak, ya nanti saja setelah sholat maghrib baru kemudian diteruskan. Karena juga di antara fenomena yang biasa pada waktu bulan Ramadan, rata-rata orang-orang sholat maghrib mesti terlambat. Bahkan banyak dari tempat-tempat yang azannya ini sampai sudah hampir isya. Karena orang sedang asik berbuka. Kalau berbuka belum 3 piring belum puas. Atau minum minuman sampai 1 mangkok. Setelah itu baru kemudian datang ke masjid. Ini jelas ada banyak mudarat di antara kepada tubuh, juga tidak baik kalau langsung makan banyak, kemudian juga akan menghalangi dari keutamaan besar yaitu sholat dengan berjamaah pada awal waktu. Kalau tidak sholat berjamaah ini jelas berpahala lagi, jelas akan berdosa, karena hukum sholat berjamaah adalah wajib bagi tiap muslim. Kemudian ada beberapa hal yang penting sekali yang wajib dijauhi oleh seorang yang berpuasa. Karena puasa tidak hanya sekedar menahan diri dari lapar dan dahaga, tapi juga wajib menahan anggota tubuh dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang puasa bukan hanya sekedar mulutnya, tapi matanya juga harus berpuasa. Tangannya juga harus berpuasa. Kakinya juga harus berpuasa. Seluruh tubuhnya juga berpuasa. Yaitu maksudnya adalah menahan diri karena puasa. Saum ini dikatakan imsak, menahan diri. Yaitu menahan diri dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam masalah yang penting sekali, yang mungkin sebagian orang jarang atau bahkan kebanyakan dari manusia jarang mengetahui bahwa puasa bukan sekedar menahan lapar dan haus, bukan sekedar menahan diri dari makan dan minum, tapi banyak dari perkara-perkara lain yang kalau seorang melanggarnya atau melakukannya maka tidak ada manfaat dari puasanya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Malam yada' qaul azur wal 'amala bi, fa laysa lillahi hajatun fi yada'a ta'ama wa syarabahu." Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan dusta dan mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Ini menunjukkan bahwa orang yang berpuasa tidak hanya sekedar meninggalkan makan dan minum, tapi juga wajib meninggalkan perkataan dusta, wajib meninggalkan perkataan-perkataan yang haram. Kemudian juga di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laysa siyam min al-akli wa syurbi, innama siyamu min al-laghwi wa rafath." Sesungguhnya tidaklah puasa itu hanya sekedar menahan dari makan dan minum. Sesungguhnya puasa adalah wajib menahan diri dari perbuatan yang sia-sia dan perkataan rafath, yaitu perkataan yang jorok ataupun perkataan yang kecil. Ya, ini menunjukkan bahwa orang yang berpuasa wajib meninggalkan perkara-perkara yang kotor, yang dilarang dari orang yang berpuasa. Kemudian kalau orang tidak bisa meninggalkan itu semua, maka jelas ini sangat merugi sekali. Yang mana Rasulullah SAW menjelaskan keadaan orang tersebut, rupa shaimin hazhu min siyamihi alju wal afsh. Berapa banyak orang yang puasa, bagian dari puasanya hanyalah lapar dan haus saja. Maksudnya tidak mendapat pahala puasa. Dia puasa, tapi masih melihat hal-hal yang haramkan. Semalam suntuk nonton televisi. Dan ini termasuk usaha setan untuk menjerumuskan manusia. Bahkan pada bulan Ramadan ini sudah jauh-jauh dirancang. Ada nanti paket Ramadan demikian-demikian acaranya. Dibuat cara kualitasnya, ditingkatkan. Apalagi sekarang mesasi televisi ini sudah menjamur. Ini jelas merupakan hal yang sangat merugi kalau seorang muslim melakukan itu semua. Jadi kalau matanya masih belum meninggalkan yang haramkan melihat aurat manusia, melihat yang haramkan, maka jelas akan merugi puasanya. Demikian juga ketika orang puasa masih belum meninggalkan perkataan yang haram, seperti hibah misalnya. Ada di antara manusia yang mereka ketika puasa berkumpul dan katanya untuk menghabiskan waktu untuk menunggu maghrib sambil ngobrol, kemudian membicarakan fulan dan alan, fulan demikian, alan demikian, terusnya sampai azan maghrib. Ini jelas perbuatan yang sia-sia. Bagaimana orang berpuasa kemudian dia melakukan ghibah? Makanya jelas berpuasa ini wajib juga berpuasa seluruh anggota tubuhnya. Meskipun ini kami tidak menganjurkan juga orang kalau berpuasa kemudian tidur sehari penuh. Karena ada orang mengatakan dengan syubhat, dengan alasan, nanti saya kalau tidak tidur nanti saya berbuat dosa. Daripada berbuat dosa mending saya tidur sehari penuh. Ya. Ini bukan merupakan biasanya seorang muslim yang bulan Ramadan bukan hari yang malas-malasan. Bahkan kita melihat dalam sejarah kebanyakan peperangan para Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pada waktu bulan Ramadan. Perang Badar, Al-Kubra terjadi pada waktu bulan Ramadan. Bukan hampir banyak dari perang Rasulullah ini terjadinya pada bulan Ramadan. Ini nas. Contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa bulan Ramadan adalah bulan kesungguhan, bukan bulan untuk bermalas-malasan. Ada orang sehari penuh tidur, malamnya begadang sampai pagi. Jadi kalau begadangnya baca Al-Quran bagus, ada begadangnya pada perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Ini jelas termasuk hal yang wajib tinggalkan oleh orang yang berpuasa. Kemudian juga ada sebagian orang yang berbuka dengan hal-hal yang diharamkan. Seperti orang yang berbuka langsung merokok. Jadi siapkan ini. Nanti kalau sudah azan dari pagi sampai sore sudah ini siapkan. Nanti kalau sudah azan langsung tak lancar. Padahal rokok adalah hal yang diharamkan. Malaikat ini merasa sakit ketika ada orang yang berbau tidak enak mulutnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man akala tsumman aw fasalan falyaqrafanna musallana." Orang yang makan bawang atau bawang bombay dan bawang bombay, maka jangan sampai mendekati tempat sholat kami. Kenapa enggak boleh? Kenapa enggak boleh orang makan bawang masuk ke tempat-tempat sholat? Hah? Ya, karena baunya. Karena baunya, dan ini yang sebagaimana biasa sampai sekarang orang Arab, mereka biasa makan bawang bombay besar mentah dengan daging dan sebagainya. Yang makanya dalam hadis bukan orang suri kalau Rasulullah tidak boleh masuk ke masjid-masjid kami karena akan mengganggu orang yang sholat, tidak bisa khusyuk karena bau dari bawang tersebut. Apalagi orang yang merokok, ini lebih parah baunya biasanya. Kalau tidak di samping perokok atau pecandu rokok, perokok berat, tak kuat ini baunya. Masa dia mau zikir dan sebagainya dengan bau yang tidak enak, malaikat sampai lari darinya. Ya, ini juga menunjukkan tentang hal yang wajib dijauhi. Meskipun orang boleh berbuka, tapi harus berbuka dengan hal yang baik, bukan dengan hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam. Dan kalau kita bicara rokok, memang hampir-hampir merupakan ciri khas dari orang Indonesia. Ini kalau di Saudi, kalau sedang musim haji, kalau ada orang yang rokok, pasti itu orang Indonesia. Ya. Karena di Indonesia nggak ada yang rokok. Di sampai ke di musim sampai haji juga dibawa rokoknya. Sampai ketika wukuf di Arafah, orang semua berdoa, mereka sebagian juga merokok. Ini jelas perkara yang sangat disayangkan. Dan seharusnya memang pabrik-pabrik rokok ini sebetulnya diganti saja produknya dengan hal yang bermanfaat. Saya tidak menyuruh ditutup, tutup nanti dimarahi banyak orang. Diganti produknya dengan hal yang bermanfaat, dengan pabrik rokok tapi yang lainnya, karena rokok ini membahayakan kesehatan dengan kesepakatan manusia yang berakal. Bukan hanya kaum muslimin, kalau orang kafir juga sepakat tentang madharat dari rokok. Kan sekarang kalau nggak ada tulisan rokok membahayakan kesehatan, membuat penyakit jantung, paru-paru dan sebagainya, tidak akan boleh dijual. Ini menunjukkan tentang masalah jeleknya rokok, tidak ada yang hilang dalam masalah ini. Tapi meskipun jelek, tetap orang tidak bisa meninggalkan karena memang sudah terlalu besar dari godaan setan pada mereka. Kemudian di samping hal-hal yang dilarang oleh seorang yang berpuasa, ada perkara-perkara yang bukan yang sekedar dilarang, tapi bahkan wajib ditinggalkan secara total. Karena kalau dilakukan akan merusak dan membatalkan puasanya. Yang ini disebut sebagai pembatal-pembatal puasa, yaitu makan dan minum dengan sengaja. Yang ini tidak ada khilaf. Orang yang makan minum dengan sengaja ketika puasa, maka batal puasanya. Adapun orang yang lupa makan dan minum, maka tidak batal puasanya. Bahkan disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fa'ina at'amahullah wa saqa. Nah, dia menyempurnakan puasanya dan karena sungguhnya Allah memberi makan dan minum kepadanya. Tapi ini kalau sudah ingat, harus segera diletakkan. Seperti minum misalnya, kalau sudah ingat, sudah puasa, maka tidak boleh teruskan. Wajib dihentikan. Ini kan sudah makan misalnya, kalau sudah ingat, harus segera diletakkan. Berarti enggak. Ketika masih lupa, maka dibolehkan. Tapi kalau dia sudah ingat, kemudian mengatakan, ini saya enggak dihabiskan, berarti sudah batal puasanya. Dan lupa ya masalah, walaupun banyak. Sampai satu piring misalnya enggak apa-apa. Kalau memang benar-benar lupa. Tapi kalau pura-pura lupa, yang ini jelas batal puasanya. Kemudian yang berikutnya yang membatalkan puasa muntah dengan sengaja. Ini juga harus dijauhi oleh orang yang berpuasa. Kemudian bagi wanita, ketika dia haid dan nifas, juga membatalkan puasanya. Dan bahkan kalau wanita haid dan nifas, berpuasa tidak akan diterima puasanya. Kemudian juga yang membatalkan puasa adalah yang semakna dengan makanan dan minuman. Seperti suntikan atau infus yang mengandung sari makanan atau yang mengandung zat gula atau zat makanan, ini termasuk pembatal dari puasa. Kemudian perkara yang merupakan pembatal puasa, dan bahkan kalau sengaja merupakan perbuatan yang sangat berat hukumannya, adalah jima dengan sengaja pada waktu siang hari bulan Ramadan. Ini sebutkan siang karena malamnya boleh. Yang tidak boleh adalah siangnya. Dan ini adalah ketika dengan sengaja, maka dia wajib mengqadha dan membayar kafaronya. Dan kafaronya ini sangat berat sekali. Dan ini adalah tatib yang rajih. Tidak boleh memilih, tapi harus sesuai dengan urutannya. Pertama, kalau mampu dia memerdekakan budak, itu rokobah. Kalau tidak mampu memerdekakan seorang budak, maka wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu, maka dia wajib memberi makan 60 orang miskin. Dan 3 hukuman ini harus ala tertib. Tidak boleh milih yang lebih enak misalnya. Wah, saya gak kuat puasa nih, saya mending beri makan saja misalnya, padahal belum dicoba. Jadi makanya harus berhati-hati masalah jima ini. Ini bagi orang yang sudah bersuami, yang beristri, para suami istri ini harus benar-benar berhati-hati dalam hal ini. Adapun ketika jima dalam kondisi lupa, ini kalau benar-benar lupa maka termasuk yang tidak membatalkan puasa. Cuma ini kalau satu orang mungkin kita masih maklum, masih bisa menerima. Tapi yang kurang diterima kalau misalnya dua-duanya lupa. Ini sangat jarang sekali. Tapi kalau memang benar-benar lupa, ini termasuk uzur bagi orang yang berpuasa. Kemudian ada beberapa hal yang dibolehkan bagi orang yang puasa, yang meskipun kadang sebagian orang secara perasaan mungkin memandang sepertinya kurang enak dilakukan, tapi yang syariat membolehkan. Seperti orang ketika malamnya junub, kemudian sampai subuh belum sempat mandi, apakah dia tetap sah puasanya? Yang benar dalam hal ini bahwa dia tetap sah puasanya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana dalam hadis yang sahih di dalam Bukhari Muslim dari riwayat Aisyah dan Musalamah, beliau pernah masuk waktu subuh dalam keadaan masih junub belum mandi, tidak apa-apa meneruskan puasanya. Kemudian juga yang boleh bagi orang yang berpuasa adalah bersiwak atau menggosok gigi. Ini termasuk yang tidak dilarang ketika berpuasa. Meskipun di bawah ini saya ada catatan tentang masalah penggunaan pasta gigi atau odol. Karena kebanyakan pasta gigi ini rasanya manis biasanya, mengandung zat gula. Ini jangan-jangan saya khawatirkan nanti kalau ada orang yang sikat gigi sambil pakai pasta, ditelan sekalian. Wah ini manis sekali nih, sekali aja. Ya. Ini makanya sebaiknya jangan pakai pasta gigi ketika menggosok gigi dalam keadaan berpuasa. Karena khawatirkan juga nanti akan ditelan akhir masuk. Padahal kalau manis ini kan termasuk makanan kan yang akan membatalkan puasa. Jadi walaupun boleh bersiwa atau menggosok gigi, maka atau penggunaan sikat gigi ini sebaiknya dijauhi. Kemudian juga berkumur dan istinsyak itu termasuk yang dibolehkan, tidak dilarang. Jika seorang sedang berwudu berkumur kemudian istinsyak, maka tidak dilarang. Dengan syarat saat berkumur juga harus dikeluarkan, tidak boleh langsung ditelan. Kalau ditelan berarti namanya minum yang membatalkan puasanya. Kemudian yang boleh bagi orang yang sudah berkeluarga adalah bercumbu dan mencium istri ketika sedang berpuasa. Ini termasuk yang dibolehkan sebagaimana hadis dari Aisyah bahwasanya Rasulullah pernah mencium istrinya dalam keadaan beliau berpuasa dan bercumbu dalam keadaan beliau berpuasa. Tetapi ada catatan yang sunnah Aisyah, walakinahu amlakakum amlakukum irbi. Agar tapi beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam paling bisa menahan diri dari kalian kepada syahwatnya. Jadi Rasulullah orang yang kuat syahwatnya, sehingga kalau dia melakukan itu tidak dilanjutkan kepada yang lainnya, sekedar mencium saja, tidak hanya sampai jima. Ya, dan ini juga ada catatan. Jadi kebolehan ini bagi orang yang seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa kuat menahan syahwatnya. Dan ini tidak ya, sama antara satu orang dengan yang lain. Jadi hukum ini ya mungkin beda-beda sesuai dengan kondisi masing-masing. Jadi kalau orang merasa tidak usah bilang bahwa siapa sudah merasa dirinya tidak kuat, tidak usah melakukan. Mending dijauhi supaya nanti tidak membayar kafarah yang berat. Yaitu kafarah memberikan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut. Jadi makanya kalau yang bisa menahan diri tidak apa-apa. Tapi kalau dikhawatirkan akan terjumus dan mengharamkan, maka sebaiknya dijauhi. Kemudian yang boleh juga mengeluarkan darah atau donor darah misalnya yang dibutuhkan, ada keluarga atau kerabat yang sakit, yang kecelakaan misalnya butuh darah, dan ini memang butuh, jadi dari keluarganya biasanya lebih baik, makanya dibolehkan. untuk saudara dan tidak membatalkan puasanya. Ini sebagai fatwa dari Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah taala. Kemudian juga berbekam, ini termasuk yang tidak membatalkan puasa dengan pendapat yang rajih. Kemudian yang boleh juga bagi yang berpuasa adalah mencicipi makanan. Sebagaimana hadis atau asar dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yang beliau berkata, la ba'sa an yadzuqal khalla aw syai' ma lam yaqul halqahu wa wasa'in. Tidak apa-apa seorang mencicipi sayur atau sesuatu yang lain dalam keadaan kondisi dia masih puasa selama tidak masuk dalam tenggorokan. Jadi mencicipi makanan bagi orang yang masak misalnya, kadang kalau tidak dicicipi ini akan tidak enak rasanya atau tidak karkoran rasanya misalnya, maka dibolehkan, dan ini termasuk perkara yang rukhsah dalam masalah ini. Jadi bolehkan bagi orang yang butuhkan untuk mencicipi makanan dengan syarat tidak ditelan sampai ke tenggorokan. Kemudian juga yang boleh adalah bercelak atau memakai obat tetes mata. Yang ini juga termasuk yang dibolehkan. Jadi kalau misalnya orang sakit mata yang dia butuh memakai obat tetes, walaupun mungkin dengan obat ini akan masuk ke neraka misalnya, maka ini dibolehkan oleh para ulama. Sebagaimana ini fatwa dari Syekhul Islam Taimiyah dan juga Muqayyim, yang ini keduanya membolehkan hal ini, dan bahkan datang dari fatwa dari Al-Hasan Al-Basri dan yang lainnya tentang masalah ini memakai celak dan juga di dalam memakai obat tetes mata. Jadi masalah ini tidak dilarang bagi orang yang berpuasa. Kemudian juga mandi dibolehkan bagi yang puasa, atau mengeluarkan air mandi ke atas kepala. Ini termasuk yang dibolehkan, Rasulullah pernah melakukan itu dalam kondisi sedang berpuasa. Meskipun mandi ini juga jelas yang memang diperlukan, jangan sering mandi misalnya karena puasa sehari sampai mandi 10 kali misalnya, ini jelas tidak ada tuntunannya seperti itu. Kemudian menggunakan tetes telinga juga termasuk yang dibolehkan bagi orang yang berpuasa. Kemudian juga bagi pasien yang dirawat, biasanya juga mereka menggunakan tabung oksigen, yang ini juga termasuk tidak membatalkan puasa sebagai fatwa dari Syekh Abdul Aziz Baz dan Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Nah, ini ada surat dari panitia bahwa karena waktunya sudah menjelang asar, maka untuk sesi pertama ini kita akhirkan dulu. Soalnya nanti kita lanjutkan setelah sholat asar. Dan kita akhiri untuk sesi pertama dengan Fatul Majlis. Alhamdulillah. Asyhadu alla ilaha illallah. Astaghfiruka wa atubu ilaik.